Ini haram, ini sihir, dan ini terancam syirik. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum wa qad iktabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu nujum, maka dia mengambil bagian dari sihir. Zada mazada, semakin banyak bagiannya, semakin banyak sihirnya. Ya. Yang keempat, al-aqdu ma'an nafati min zalik, ikatan-ikatan yang disertai dengan tiupan-tiupan ini juga bagian dari sihir. Di sini contoh-contoh. Contoh yang ada di zaman Nabi, rambut atau tali atau tambang diikat-ikat, ikatan simpul mati, kemudian ditiup, yang dengan ini lalu si fulan sakit, yang dengan ini lalu si fulan menderita. Ini bagian dari sihir, bahkan pernah mengena diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilancarkan oleh si Yahudi Labid bin Al-Aqsa. Lalu turunlah 11 ayat, ya, Al-Falaq dan An-Nas, jumlahnya 11 dihitung sesuai dengan jumlah ikatan yang dibikin oleh Labid bin Al-Aqsa. Ya, lalu Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil alat sihir itu, lalu dimusnahkan, dienyahkan, dibakar dan seterusnya. Berarti sunnah ketika kita melihat, mengetahui alat-alat sihir, dienyahkan, dihancurkan, dibakar. Karena ketika alat itu hilang, berarti kekuatan sihir itu hilang. Maka mudah melawan sihir itu mudah. Kalau tahu alatnya, ambil, bakar, hancurkan, mudah sekali. Setannya, jinnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu belum pakai Al-Quran, belum baca-baca ayat Al-Quran, hanya dengan dibakar selesai. Karena apa? Karena kekuatan sihir sekali lagi lemah sekali. Yang kelima, annan namimata min dzalik, bahwa namimah, mengadu domba, menyebarkan ucapan orang sehingga orang lain tersinggung, menjadi teradu domba, cekcok, berselisih, ini bagian dari sihir. Karena salah satu tujuan sihir adalah memisahkan antara suami dengan istri, membuat perselisihan antara kaum muslimin, ini bagian dari sihir. Maka namimah bagian dari sihir secara lugu, ya, secara bahasa. Ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, ala hal unabbiukum mal'adhu hiya an-namimah, maukah aku tunjukkan kepada kalian al-adhu yang bisa memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Apa itu an-namimah? Ya, sama dengan sifat sihir, yaitu at-tafriq, memisahkan, menceraiberaikan, kasih sayang sesama muslim, persatuan sama muslim. Yang terakhir, yang keenam, anna min dzalika ba'dul fasahah, di antara sihir pula adalah kefasihan berbicara, keindahan berbicara, kehebatan berpidato, ceramah, ini juga bisa menyihir. Ya, hanya sihir di sini ada kalanya buruk, ada kalanya baik. Dia pidato, ceramah, dari ceramahnya itu akhirnya orang-orang berbaiat kepada dia, baiat imamah, seperti yang terjadi di Kediri waktu itu. Ya, nah, tentu ini sihir yang buruk. Karena dengan pidatonya itu akhirnya orang sesat, membuat kelompok, dan kelompok itu ada sampai hari ini. Ya. Sebaliknya si fulan ceramah, ceramah pidato, dari ceramahnya ini Orang yang tadinya pelit, bakhil, sayang terhadap uang, akhirnya dia mengeluarkan dompetnya, melepaskan gelangnya, antingnya untuk disumbangkan, ya, untuk pembangunan masjid atau pesantren atau apa. Gara-gara apa? Gara-gara ceramah dia. Nah, ini menyihir juga kan? Sihir yang baik. Ya, maka di akhir kesimpulan beliau sebelum ini bahwa sihir yang berupa kefasihan berbicara, kehebatan berpidato, ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya mubah-mubah saja. Ya, ini mempunyai sifat sihir. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna min ba'dil bayan la sihra." Sebagian pidato itu bisa menyihir. Ya. Nah, ini akhir dari bab yang telah lewat. Kita masuki bab berikutnya, babu ma jaa fil kuhani wa nahwihi. Bab tentang kuhan, jamak dari kahin, perdukunan, dan yang mirip dengan perdukunan. Apa yang dimaksud dengan dukun, perdukunan? Nah, mari kita lihat keterangan dari beliau. Al-kuhan jam'u kahin. Kuhan ini jamak dari kahin. Begitu juga al-kahanah juga jamak dari kahin. Kita tahu satu isim kadang-kadang memiliki satu bentuk jamak, kadang-kadang dua. Salah satunya ini, kahin, kahinani, kuhan, atau kahinun, kahinani, kahana. Ada dua bentuk jamak. Apa asal mula kahin itu? Kata beliau, wahum qawmun yakununa fi ahya'il Arab. Kahin adalah satu kaum yang merupakan satu hai, ya, marga, ya, lebih kecil dari bangsa, lebih kecil dari suku, ya, marga mungkin, ya, kelompok yang kecil di Arab. Biasa hakamun nasu ilaihim, di mana orang-orang Arab menjadikan mereka sebagai hakim, mendatanginya sebagai hakim, sebagai tempat bertanya, sebagai tempat untuk mengambil keputusan. Tentu ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, kan dunia perdukunan di zaman jahiliyah itu kental sekali. Menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersamaan itu mereka menyembah Allah. Bersamaan itu mereka menyanjung Allah. Bersamaan dengan itu mereka membesarkan Allah. Dan tidak ada gunanya. Mereka menyembah Allah tidak ada gunanya. Mereka membesarkan Allah tidak ada gunanya. Mereka memuliakan Allah tidak ada gunanya. Karena syirik. Ya, ya, seperti kaum kita hari ini. Ya sholat, ya puasa, ya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Apa ada gunanya sholatnya? Tidak ada. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya minta-minta kepada orang yang sudah mati. La in asyrafta la yahbathan a'maluka. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Begitulah Abu Jahal, Abu Lahab. Begitulah kaum Quraisy di kehidupan mereka di saat menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembah Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, dan memuliakan berhala juga. Ini hakikat syirik. Jadi jangan dibayangkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab seperti orang-orang Jepang, orang-orang Buddha, Hindu, Sinto, enggak tahu Tuhan. Beliau, Abu Jahal, Abu Lahab mengenal Allah, menyembah Allah, mencintai Allah, mencintai Nabi Ibrahim. Gambar-gambar Nabi Ibrahim banyak sekali di sekeliling Ka'bah. Mereka awalnya bertauhid, menyimpang akhirnya. Ya. wa tattasilu bihim asyayatin. Setan-setan mendatangi mereka, ikut serta bersama mereka. Ya. Wa tukbiruhum amma kana fis sama. Setan-setan tersebut memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi di langit. Kan masih leluasa, belum dilimpar dengan nasihat, belum ada penghalang waktu itu. Ya. Setan-setan jin itu mencuri berita di langit dan dilempar oleh sihab, dilempar dengan bintang. Kapan? Kapan? Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, setelah Rasulullah SAW jadi Nabi. Sebelumnya mereka leluasa mencuri berita di langit. Ya, saya kira hadisnya pernah kita baca dulu. Nanti akan diulang lagi, ya, walaupun dalam syarah, bahwa mereka mulai terhalang oleh bintang-bintang itu, sihab itu, lebih tepat bukan bintang, ya, karena bintang itu kan besar sekali, meteor mungkin, ya, dilempar oleh sihab oleh meteor itu setelah Rasulullah SAW diutus. Ini dengan beberapa riwayat, di antaranya dialog setan jin. Kenapa kita seperti ini? Tidak biasanya kita dilempar dengan sihab meteor. Kenapa kita terhalang kita mencuri berita? Lalu mereka mengutus setan-setan jin untuk ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, untuk mencari tahu ada apa gerangan, sehingga mereka mencuri berita di langit tidak leluasa lagi. Nah, jin-jin yang kebetulan ke arah Najd, mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat subuh. Ya, dia lain mengimami sholat subuh. Mereka mengatakan ini, rupanya ini yang menyebabkan kita tidak leluasa lagi mencuri berita di langit. Ya. Nah, ini kejadian, kita mundur sedikit, kejadian sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Watubiruhum amma kana fis sama. Mereka, setan-setan tersebut, mengkhabarkan apa-apa yang ada di langit kepada para dukun tadi, para kahin. Tatarikus sam'a minas sama. Mereka mencuri pendengaran dari langit. Wa tukbirul kahina bih. Mereka sampaikan kepada para dukun tadi. Ya. Tsummal kahinu yadifu ila hadzal khabar ma yadifu minal akhbaril kadhibah. Kemudian para dukun itu mencampur, menambah apa yang mereka terima dari para jin tadi dengan kebohongan-kebohongan. Jadi tambah-tambah, dicampur-campur. Ya. Di riwayat lain dicampur dengan berapa? 100. 100 kebohongan. Jadi kebenaran itu satu, dicampur dengan 100 kebohongan. Maka nilai kebenarannya itu sedikit saja, berarti 1/100 kan. Maka wajib bagi kita untuk tidak mempercaya, walaupun sekali waktu benar. Fa idza waqa'a mimma akhbara bihi syekh. Ketika dukun tersebut menceritakan sesuatu dan yang diceritakan ternyata akhirnya benar. Karena memang mencuri kan, hasil curian. Kan Allah berfirman dan firman itu didengar oleh malaikat, didengar oleh Jibril. Jibril dan para malaikat pingsan mendengar firman Allah. Lalu Jibril lah yang pertama kali ciuman, diikuti oleh para malaikat. Lalu para malaikat bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuk?" Apa yang Allah firmankan tadi? Lalu dijawab oleh Jibril, barusan tadi Allah berfirman bahwa akan terjadi anu di daerah ini. Gunung ini akan meletus. Nah, ucapan ini didengar oleh para pencuri berita tadi, para jin tadi. Lalu disampaikan kepada para dukun. Lalu dukun menyampaikan kepada manusia, nanti bulan anu gunung ini akan meletus. Dan betul, karena firman Allah kan, betul sekali. I'taqadahun nasu 'aliman bil ghaib, maka orang-orang meyakini bahwa dukun tersebut mengetahui hal yang gaib. Karena benar kan? Oh, gunung ini nanti bulan Agustus akan meletus. Benar. Misalnya. Itu hasil curian. Dan itu kebenaran yang 1/100 tadi. Sementara ucapan dia yang ini, yang itu, yang salah semua. Hanya satu yang benar. Yang benar itu yang diingat-ingat. Yang salah gak diingat-ingat oleh manusia. Ya. Sekali ngomong benar, langsung terkenal kemana-mana. Padahal sekali doang benar. Habis itu salah terus. Atau sebelumnya salah terus. Wasaru yatahakamuna ilaihim. Maka jadilah manusia berbondong-bondong menjadikan kahin tersebut sebagai hakim, sebagai qadhi, sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan. Dikit-dikit nanya ke dia, dikit-dikit nanya ke dia, dan dijawab terus tentunya dengan jawaban yang batil. Ya, karena sifat dukun tidak seperti sifat ulama. Sifat ulama bagaimana? La adri, la adri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, dukun nggak ada. Ya, oh anu, gitu. Oh ini ada aja jawabannya. Ya, kadang disamarkan. Oh, yang ambil pakai baju merah. Ya, naik motor. Ya, motornya anu. Nggak disebut. Ya, si anu bin anu alamatnya enggak. Karena memang nggak tahu. Wahum marja'un linnati fil hukmi, maka jadilah mereka maroji. Jadi maroji, ya, di dalam hukum, tempat bertanya. Kalau kita maroji, kita kan Syalbani, Syabin Bas, Utaimi, Syahul Islam Ibn Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, nah, mereka para dukun menjadi maroji, tempat bertanya. Walihada yusammuna al-kahana, karena inilah maka mereka disebut dukun kahana. Ya, innahum yukbiruna 'anil umuri fil mustaqbal, karena mereka mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kan umumnya seperti itu. Padahal Al-Qur'an jelas-jelas mengatakan bahwa kita tidak akan tahu mada taksibu qada, apa yang akan kita lakukan besok. Itu kita. Gimana orang lain, gimana si bulan, bagaimana keadaan gunung itu, laut itu, diri kita sendiri enggak tahu. Ya, nanti malam apa yang akan kita lakukan, besok pagi apa yang akan kita lakukan, besok pagi jam 9 kira-kira saya akan melakukan apa, enggak ada yang tahu. Rencana, iya. Saya rencana besok jam 9 akan ketemu Pak Urah misalnya. Itu rencana. Pasti terjadi? Belum tentu. Itu diri kita, apalagi orang lain. Ya. Maka sesat sekali orang-orang yang mengatakan bahwa para dukun mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Masih ingat ketika ada walimah? Ketika ada walimah di zaman Nabi SAW, lalu wanita-wanita itu bernyanyi, ya, bernasyid, ya. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghaib. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok. Ya, nyanyian yang batil sendiri. Langsung ditolak oleh Nabi, langsung diluruskan oleh Nabi, langsung dinyatakan oleh Nabi bahwa itu keliru, batil. Aku Nabi, aku Rasul, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, apalagi yang bukan Nabi. Yaqulun, mereka mengatakan saya kau kada, saya kau kada, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Ya. Wa laysa minal kahanati fi syai'in man yukbiru an umurin tudraku bil hisab. Akan tetapi tidak disebut dukun, tidak disebut perdukunan ketika seseorang menghabarkan sesuatu dan itu bisa diketahui dengan perhitungan. Ya. Nanti malam akan hujan di daerah Pasar Minggu misalnya. Kenapa? Karena perhitungannya begini, begini, begini. Ini bukan perhitungan. Ya, karena bisa dihitung, bisa dipelajari. Walaupun meyakini pasti benar tentu tidak boleh. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tetapi perkiraan, ya, ini boleh. Menurut perhitungan maka penduduk ini di tahun sekian akan berjumlah sekian. Menurut perhitungan bahwa barang-barang ini di tahun 2015 tidak akan laku lagi karena begini, begini, begini. Ini bukan perdukunan. Boleh. Tapi sekali lagi, ada kalanya benar, ada kalanya meleset. Karena juga perkiraan. Kita sedang bahas itu haram apa halal gitu. Bukan benar dan salahnya, halal apa haram. Jawab halal. Halal. Ya. Seperti waktu itu ada ahli mengatakan tahun 2000 di atas 2005 misalnya, wartel-wartel akan tidak laku lagi karena begini-begini pakaian pun dan seterusnya. Ini halal dan terbukti benar dan itu bisa dilihat karena memang bisa dihitung. Itu pun. Ya. Tapi tanpa perhitungan-perhitungan lalu mengatakan, ya, mobil ini akan laku, mobil ini enggak akan laku, antum jual ini laku, kalau jual ini enggak laku, tanpa perhitungan, maka itu tidak boleh, maka itu masuk dalam perdukunan. Fa innal umura allati tudraku bil hisab laysat minal kahanati fi syai'. Karena sesuatu yang bisa diketahui dengan perhitungan itu bukan masuk dalam kategori perdukunan sedikitpun. Ya. Kama law akhbaro an kusufi syamsi au kusufil qamar. Sebagaimana para ahli menghabarkan meramalkan akan terjadi kusuf atau khusuf. Kalau khusuf pakai kaf itu matahari. Kalau khusuf pakai kha itu bulan. Artinya sama gerhana. Ya, gerhana matahari. Khusuf pakai kaf. Gerhana bulan. Khusuf pakai kha. Nah, itu diramalkan. Tahu sebulan sebelumnya, bahkan dua bulan sebelumnya. Tetapi itu semua dengan perhitungan, maka ini halal. Ya, kita bahas halal haramnya dulu. Halal. Benar pasti terjadi, tentu tidak. Bisa benar, bisa salah. Tidak boleh kita mengatakan para ahli sudah canggih. Selama sekian ratus tahun mereka meramalkan gerhana, enggak pernah meleset. Enggak boleh. Ya. Nanti jadi nabi dong. Nabi aja pernah salah, diluruskan oleh Allah kan? Enggak boleh. Ucapan seperti itu enggak boleh. Bisa benar, bisa salah. Ya. Oleh karena itu, jika mendung, apalagi hujan, tidak terlihat gerhananya, tentu tidak boleh kita sholat. Ya. Kaidahnya apa tadi? Kan bisa benar, bisa salah. Ya, kalau benar, kalau salah. Gitu. Kecuali jelas-jelas mata kita melihat, oh benar. Tuh. jam setengah tujuh, bulan bersinar terang sekali, bulat, bulan purnama, kok jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil, akhirnya tertutup sama sekali oleh bayangan bumi. Oh benar ramalan para ahli bahwa malam ini gerhana, mari kita sholat. Begitu ya. Sebab kalau boleh sholat sementara mendung, berarti kita boleh memakai perhitungan dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Ini tidak boleh, karena wajib bagi kita mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal, dan akhiri puasa ketika melihat hilal. Dan jika mendung, hilal tidak mungkin kelihatan, maka genapkan bulan Syaban 30, genapkan Ramadan 30. Ini ucapan Nabi yang otomatis perintah dari Allah. Maka haram bagi kita menyelisihinya dengan cara perhitungan. Sebab kalau dengan cara perhitungan, artinya mau mendung atau tidak, kita sudah tahu hilal sudah kelihatan di situ tuh sekian derajat, ya. Mau mendung mau tidak, besok sudah jelas satu Ramadan. Berarti sebuah wahyu dari Allah yang keluar lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi harus dicoret. Bagaimana sebuah wahyu harus dicoret? Ya, dengan mengatakan bahwa Nabi tidak tahu, otomatis Allah tidak tahu kan? Kalau akhirnya akan ada perhitungan-perhitungan seperti ini, ya, saya kira ini ucapan yang sangat buruk dan penghinaan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu Allah Maha tahu, betul Nabi nggak tahu, tapi Allah Maha tahu bahwa nanti kaum muslimin bisa menghitung tanpa melihat hilal, sudah tahu bahwa hilal itu akan ada, akan muncul di tanggal sekian. Dengan demikian diketahui satu Ramadan kapan, satu Syawal kapan, 5 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Ya, berarti ini merendahkan Allah secara tidak langsung. Ya, dan secara kenyataan berbeda. Mana perhitungan-perhitungan yang sama persis? Gak usah jauh-jauh, jadwal sholat. Antum kumpulkan jadwal sholat yang ada, yang antum dapati, ya pasti berbeda. Semenit, 2 menit, 3 menit, bahkan ada yang beda 4 menit, 5 menit. Kok semua pakai perhitungan? Ternyata salah. Ya, masa benar semua? Duhur jam berapa? 11.49, ya. Jadwal sono 11.48, jadwal sono 11.51, beda. Padahal di tanggal yang sama, 18 Desember misalnya 2011, beda-beda, beda sumber, beda. Ya, nah, coba kalau langsung, kapan duhur, lihat, bayangan benda sudah tergelincir ke arah timur, sudah masuk duhur. Lihat asar, ya. Bayangan benda sudah sama panjang dengan benda aslinya. Benda aslinya semeter, bayangannya berapa semeter? Nah, sudah masuk waktu asar. Ya. Nah, ini jadwal sholat yang setiap hari. Bagaimana yang setahun sekali? Ya. Nah, maka apa kan berbeda? Pernah terjadi kan? Sama-sama pakai hisab, tapi Muhammadiyah dengan persis beda. Padahal pakai hisab juga. Kan pernah terjadi tahun berapa waktu itu. Ya. Nah, coba kalau pakai ru'yah, enggak mungkin beda. Asal yang ru'yah itu satu. Artinya corongnya satu. Silakan yang ru'yah banyak, tapi corongnya harus satu. Ya. Yang di Tanjung Priok ada, di Surabaya ada, di Makassar ada, di ada 50 tempat sama salah, tapi corongnya satu. Ya. Siapa MUI misalnya, atau Depak misalnya, atau langsung presiden misalnya, pemerintah lah. Gitu. Maka orang yang melihat hilal di Tanjung Priok, nggak langsung, nggak boleh langsung Priok, langsung SMS teman-temannya, nggak boleh. Ini kan fitnah hari ini kan. Dia rukyah di Makassar, langsung lihat, langsung dia umumkan sendiri, nggak boleh, harus ke penguasa. Nanti penguasa yang mengumumkan. Diterima atau tidak laporannya itu hak penguasa. Nah, kalau cara begini, insya Allah selesai. Ya, permasalahan yang hampir setiap tahun ya selesai. Ah, jadi perhitungan atau ramalan gerhana tadi bukan termasuk sihir. Berarti boleh ya. Wa kama law akhbara anna asy-syamsa taghrubu fi 20 min burjil mizan mathalan. Di saat kada wa kada. Bahwa matahari akan terbit, akan tenggelam di derajat sekian, di jam sekian, ya, ini pun bukan termasuk sihir. Fahadha laysa min ilmi al-ghaib, karena ini bukan termasuk ilmu ghaib. Wa kama yaqulun, dan juga orang-orang banyak yang mengatakan innahu sayakhruju bi awwalil 'am awil 'am alladhi ba'dahu matnabu hari, ya, bahwa akan keluar di awal tahun atau di tahun setelah ini itu bintang berikor, ya, atau hari, ya, apa kata kita, ya, komet, ya, wa huwa najmun lahu dhanbun tawil, yaitu bintang yang memiliki ekor yang panjang. Ya, beliau mengetahui tentang hal ini. Fahada laysa minal kahanati bi syai', ini bukan termasuk perdukunan sedikit pun. Karena apa? Karena itu tadi ada perhitungannya. Di annahu minal umuri allati tutraku bil hisab, wa kullu shay'in yutrafu bil hisab, fa innal ikhbara anhu walau kana mustaqbalan la yu'tabaru min ilmin ghaib wala min al-qahan. Walaupun berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, besok lusa, pekan depan, bulan depan, tetapi kalau dengan perhitungan maka itu, ya. Dan biasanya kan keadaannya terus berkembang, terus berkembang. Ya, yeah. Sebagaimana telepon dulu pakai kabel, sekarang enggak. Dulu enggak pakai kabel besar sekali, ada receivernya dan seterusnya. Sekarang enggak perlu dan terus berkembang, terus berkembang. Itu sifat dari ilmu pengetahuan. Banding dan dinikmati oleh semua manusia kan. Dinikmati oleh semua manusia. Yang pintar, yang bodoh. Yang pintar yang menemukannya kan, yang bodoh yang memakainya. Dinikmati semua. Bandingkan dengan tenaga dalam, ilmu tenaga dalam. Yang antum lihat hari ini atau yang sering kita dengar, dengan ilmu tenaga dalam itu dia bisa memukul orang dari jarak jauh. Ya, bahkan dengan tiupannya orang bisa mentah, gitu ya. Bahkan kadang bisa melawan ombak yang begitu besar. Bahkan sebagiannya bisa duduk bersila dan sedikit demi sedikit terangkat badannya. Ya, ngaku, tahu ngaku, ya, terbang. Apakah ini seperti penemuan ilmu pengetahuan teknologi tadi? Jawab tidak. Mudah sekali untuk membedakan. Kenapa? Tidak berkembang, ya, dan tidak dinikmati oleh seluruh manusia. Kalau handphone, komputer, laptop dan seterusnya kan dinikmati oleh seluruh manusia. Dan formulanya kan jelas. Kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begini. Ini enggak. ya. Amakah mereka yang membungkus ilmu tenaga dalam ini dengan sesuatu yang seperti ilmiah, ya. Mereka mengatakan bahwa itu kan sekedar mengatur alam bawah sadar dia, di mana dia punya kekuatan yang mestinya bisa diolah, lalu diolah, ya. Dia mereka mencontohkan ketika seseorang dikejar macan misalnya, tiba-tiba dia bisa meluncurkan pagar setinggi 3 meter misalnya, ya. Nah, dengan kaidah itu, ya. Padahal ini kan sesuatu yang jelas muskil. Bagaimana orang dikejar macan mau disamakan dengan orang yang tidak dikejar, ya, hasilnya tentu tidak mungkin, kan? Berbeda sifatnya. Makanya tidak syak lagi sesuatu yang klenik, sesuatu yang dari setan tadi kemudian dibungkus seolah ilmiah. Maka dengan gerakan begini, gerakan begitu. Dan yang sangat jelas sekali lagi tidak dinikmati oleh seluruh manusia. Ya. Tapi orang-orang tertentu yang harus melakukan gerakan-gerakan tertentu, dan jelas gerakan-gerakan ini disukai oleh jin, ya. Gerakan-gerakan penyembahan, meletakkan tangan di dada misalnya, ya, membungkukkan badan, gerakan-gerakan penyembahan, menyaingi gerakan sholat. Yang sholat itu untuk Allah. Padahal gerakan sholat seperti ruku, sujud, kemudian kita persembahkan kepada selain Allah, jelas syirik. Maka setan senang dengan itu. Maka setan bantu. Ya. Wahal minal kahanati ma yukhbaru bihi al-an min ahwal al-taqsi fi khilal 24 sa'atan aw ma asbaha dhalik. Beliau membuka permasalahan. Apakah termasuk kahin, perdukunan, sesuatu yang dikhabarkan hari ini yang menyangkut tentang keadaan cuaca selama 24 jam? Ya, sehari semalam atau yang semisal dengan ini, ya, nanti di pagi hari akan hujan di daerah ini nanti siang daerah ini akan hujan atau panas atau mendung dan seterusnya, apakah ini termasuk kahana? Al-jawabulah, jawabannya tidak. Kenapa? Li'annahu aydun yustanadu ila umurin hissiyatin. Karena ini juga berdasarkan sesuatu yang hissiyah. Tahu hissiyah? Hissiyah itu yang bisa diraba, yang bisa dirasa. Misalnya seseorang sakit, terkilir, lalu diurut. Dengan urutan itu lalu jadi agak enak. Besok lagi, diurut lagi, lebih enak lagi, lalu 3 kali, 4 kali, sembuh. Ini hisiah namanya. Ya. Kalau ada orang sakit kakinya, tidak bisa jalan berbulan-bulan, lalu datang ke tempat dia, lalu ditepuk sekali, lalu bisa jalan, ini tidak hisiah. Tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Tidak ada prosesnya. Ini lebih kepada mukjizat. Karomah, mukjizat hanya milik para nabi dan rasul, bukan milik manusia biasa. Allah hanya memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul saja. Ya. Nah, ramalan cuaca tadi disebut oleh beliau yusanadu ila umurin hissiyatin. Itu adalah sesuatu yang bisa diraba. Wahia takayyuful jawi li'anna al-jawa yatakayyafu ala sifatin mu'ayyanatin tu'rafu bilmawazini al-daqiqati indahu. Ya, ini menyangkut tentang udara, di mana udara mempunyai sifat-sifat tertentu. Bagi orang yang ahli, dia tahu bahwa udara di sini suhunya sekian, ya, dan seterusnya. Dengan perhitungan-perhitungan itu, maka mereka menyimpulkan bahwa beberapa jam lagi tempat ini akan hujan, ya, dan seterusnya. Ah, begitu juga sesuatu yang menyangkut tentang hujan, petir, halilintar dan seterusnya, yang berdasarkan apa yang terkandung di awan ini, semua sekali lagi menurut beliau adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kahanah. Karena apa? Karena bisa dihitung. Ya. Ya, saya kira masuk waktu sana. Belum masuk. Falmuhimmu anna ma istanada ila syai'in makhsusin falaysa min ilmil ghaib. Kesimpulannya bahwa sesuatu yang didasarkan kepada apa yang bisa dinalar, apa yang bisa diraba, apa yang bisa dirasa, maka itu bukan termasuk ilmu ghaib, bukan termasuk ilmu sihir kahanah. Ya. Wa in kana ba'dul 'ammati yadhunnuna anna hadhihi al-umur min 'ilmi al-ghaib wa yaqulun inna at-tasdiqa biha tasdiqun bil kahanah. Kadang-kadang sebagian orang-orang awam menyangka bahwa hal itu ghaib. Gitu. Orang kampung, orang badui, ya, belum pernah lihat laptop misalnya, ya. Kemudian dengan kotak itu dia bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa baca ini, bisa baca itu. Ya, mungkin dia mengatakan ini sihir. Mungkin, ya. Mempercayai ini berarti mempercayai sihir. Mungkin. Berarti ini keliru. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Ilmu akhirat, ilmu dunia, dua-duanya penting. Ya, berapa banyak ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin? Berapa banyak ilmu dunia yang memang harus dimiliki oleh kaum muslimin? Ilmu peperangan misalnya, persenjataan, dan itu perintah Allah kan? Wa'idulah ustadzatu min kuwatin. Ya, persiapkan oleh kalian angkatan perang, kekuatan perang. Ini butuh apa? Butuh ilmu. Nah, di antaranya ini. Orang yang tidak tahu, dia dikira itu sihir. Ya. Dia jalan mendekati pintu. Ya. Pintu belum dibuka. Sudah buka sendiri. Oh, hanya sihir. Ya. Gitu. Oh. Belum pernah nasib, belum pernah naik bus AC misalnya, ya, dia naik bus AC ingin ada orang mau nyoba ilmu saya, ya. Kan ada cerita seperti itu, ya, orang badui sana, ya. Sihir, dikira sihir padahal karena ketidaktahuan dia, ya. Nah, maka dua-duanya dibahas oleh beliau. Jangan sampai yang sihir dianggap ilmiah, jangan sampai yang ilmiah dianggap. Ya, maka harus tahu bagaimana. Ya, tentu dengan ilmu. Selain ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu din, juga ilmu dunia. Ya, coba kita bahas terus Al-Quran dan Sunnah ini, sementara kita tidak melihat bagaimana perkembangan teknologi, maka ada kemungkinan kita menganggap yang bukan sihir menjadi sihir. Wallahu. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.